depan ini kita pasti mempunyai impian, tetapi tak selalu terjadi. Terkadang saat aku merasa impian itu nyata, sang waktu membuatku terjaga.